Batinmu nanging lila no bojomu aku ranya jo aku ranyongko ati iki nandang asmoro mong tetep no atiku tresno bojomu sak tenane atiku pancen kangen bojomu ra kena pisah mergo tresno wis kadung jeru sing tak jaluk mung siji teko awakmu ikhlas no bojomu yen tak pek dadi bojoku ra perlu tak rapalne mantra sing kumat kamit mergo sakjane tingkae bojo jane awakmu kuwi sing rodok kentir ora tambah pinter nanging utekmu tambah mlintir pantes wae yen bojomu saiki banting setir mulo saiki kabeh ceritane wis beda ora usum kaya crita wayang Rama lan Sinta usume saiki kanca ya tega mangan kanca yen panggara trimo meneta keprokoto tak jaluk gede sepuromu